darahku juga nadiku. Kaulah nafasku juga jantungku. Engkaulah hatiku dan juga jiwaku. Aku mau hidup denganmu. Aku mau mati pun karenamu. Aku mau di sisa waktuku bersamamu. Kaulah senyumku juga tawaku. Kaulah damaiku juga bahagiaku. Engkaulah teduhku, tempatku bernaung. Aku mau hidup denganmu. Aku mau mati pun karenamu. Aku mau di sisa waktuku bersamamu. Kau yang selalu setia menemaniku, merasapkan harumnya cinta di hatiku.